Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-11, saudaraku. Dan kita akan membaca ayat 23 sampai 32 menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan pagi minggu yang kudus ini. 1 Korintus pasal 11, 23 sampai 32. Saya baca 23, saudara baca 24, terus kita bergantian hingga 32. Dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Apakah kamu tidak, kita mulai sekali lagi ya, 23 ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah. Itu akan menjadi pokok pikiran kita di dalam memahami apa sebetulnya pemaknaan akan perjamuan kudus itu, saudaraku yang kekasih. Gereja semua dimanapun menjalankan perjamuan kudus, tetapi cukup menakutkan karena pergeseran yang radikal dalam memahami perjamuan kudus makin menggila dan gereja makin jauh dari tujuan semula, tujuan mulia dari perjamuan kudus itu sendiri. Oleh karena itulah saudara, ternyata di waktu yang lampau, orang-orang di Korintus pun mempunyai sikap yang salah. Sampai kemudian Paulus menegur dan mengingatkan mereka apa sesungguhnya perjamuan kudus itu. Rasul dengan tegas sampai kepada ada peristiwa di mana ada orang menjadi sakit ya karena hukuman seperti itu. Bagaimana kemudian bahkan menjadi meninggal. Lalu kita berpikir mungkin kenapa sekarang tidak pernah terdengar lagi. Supaya saudara sebelum jauh saya ingin ingatkan, setiap pergerakan dari wahyu Allah, pimpinan Alkitab bergerak yang disebut progressive revelation. Terus makin hari makin digenapi. Dulu Tuhan menabur banyak sekali mujizat. Tetapi Tuhan sekarang memunculkan dokter-dokter yang hebat, yang takut Tuhan. Tetapi dulu juga Tuhan membuat luar biasa, 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Tetapi sekarang Tuhan membangkitkan banyak anak-anak Tuhan yang mempunyai kemampuan finansial untuk menggerakkan pekerjaan Tuhan. Jadi tidak layak kita mengharap segala sesuatu sepertinya kita tidak punya apa-apa. Tetapi itu menjadi bukti tidak pernah Tuhan terlambat menolong kita. Tuhan akan memampukan kita. Tetapi jangan take it for granted lalu lepas tangan dari tanggung jawab kita. Begitu pula lah dalam peristiwa ini. Yang menjadi mengerikan bagi saya justru. Kalau tidak ada yang meninggal, tidak ada yang mati. Tetapi makin kacau balau hidupnya. Berapa mengerikannya murka Allah akan datang dalam kehidupannya. Karena itu perlu satu kehati-hatian kita menyikapinya. Perlu memperhatikan. Karena Tuhan berurusan serius dengan tiap umatnya ketika menjalani perjamuan kudus itu. Apa yang menjadi prinsip perjamuan kudus menarik? Paulus mengatakan, aku meneruskan kepadamu perintah yang telah diperintahkan itu. Yaitu perintah Tuhan Yesus yang diteruskan kepada umat dari zaman ke generasi seterusnya. Bahwa itu menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan daripada pekerjaan Tuhan. Itu sebab perintah itu kemudian disebut sebagai sakramen. Sama seperti perintah terhadap pembaptisan. Kita mengenal 2 sakramen, kalau Katolik 7 sakramen. Tentu ada argumentasi tersendiri dan kita tidak sedang ribut itu dulu. Ya. Nah, 2 sakramen, baptisan kudus, perjamuan kudus. Katolik punya 7 sakramen, termasuk pernikahan pun dianggap sakramen. Penyucian juga sakramen dan lain-lain. Nah kita kembali susah. Pada waktu kita memikirkan di dalam bagian seperti ini, maka kita melihat perintah Tuhan yang tidak bisa tidak menjadi satu perintah yang harus dijalankan. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk memperingati hari kelahirannya. Tuhan memerintahkan kita untuk memperingati hari kematiannya. Tetapi bahwa gereja merayakan hari kelahirannya jauh lebih hebat daripada hari kematiannya, itu juga fakta betapa melesetnya sebetulnya pemahaman kita. Sah-sah saja kita bernatal, bukan? Tetapi menjadi masalah ketika nilai itu menjadi lebih tinggi daripada Jumat Agung itu sendiri. Karena kita memahaminya sebagai celebration. Kita tidak pernah memperingati hari kematian meriah, bukan? Kalau orang hari kematian 7 hari, 40 hari, 1000 hari, ya biasa-biasa saja. Tapi ulang tahun itu luar biasa kita peringati. Nah, cara pola pikir kita pindahkan ke dalam memahami hakikat Kristus. Nah, inilah terjadi kekacauan. Itu yang selalu saya katakan. Dunia mempengaruhi gereja itu sekarang ini. Bukan gereja mempengaruhi dunia dalam nilai-nilai. Jadi gereja makin hari makin keteteran. Kehilangan pola dan berpikir dengan cara berpikir dunia. Nilai-nilai yang dipakai oleh dunia. Oleh karena itu, mari kita melihat perintah Tuhan ini apa? Perjamuan kudus yang kedua adalah simbol dari tubuh yang terpecah dan darah yang tertumpah yang digambarkan dalam roti dan anggur. Maka itu memperingati akan kematian dia di atas kayu salib. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah untuk mengatakan betapa dia hancur demi cinta kasihnya. Demi penebusan manusia dari murka Allah. Karena Allah murka kepada manusia dan akan menghukum mati. Kristus tidak menebus manusia dari iblis. Saya kira banyak sekali pengkhotbah salah luar biasa. Karena iblis tidak ada apa-apanya. Kristus menebus manusia dari murka Allah. Kalau iblis itu gampang. Dibuang selesai. Tuhan terlalu hebat, Yesus terlalu hebat berbanding dengan iblis. Tetapi murka Allah yang serius, murka Allah yang suci harus ditumpahkan. Itu sebab di atas kayu salib. Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak harus meninggalkan dia. Karena tubuhnya penuh dengan dosa. Bukan yang dilakukan, tetapi menanggung seluruh dosa manusia. Dia harus menerima murka Allah. Kematian yang mengerikan. Itu sebab Bapak memalingkan wajah dari dia. Dia tinggal di dalam kesendirian. Kristus menebus kita dari dosa. Dari murka Allah, bukan dari iblis. Saudara-saudara yang kekasih, ini urusan yang sangat serius dalam hidup kita. Karena kita berdosa adalah kepada Allah. Dan Allah bilang, jangan makan, kau makan akan mati. Maka kita berurusan dengan hukum dia. Dan hukum dosa adalah maut, kematian kita. Bersyukurlah jika Kristus mau mati untuk kita. Sehingga ada perubahan radikal dalam hidup. Sehingga kepekatan hidup itu berubah menjadi terang benderang. Binasa berubah menjadi hidup. Tetapi untuk itu tubuh terpecah, darah tertumpah. Karena itu sudah seharusnya lah orang Kristen memperingati itu. Sudah seharusnya lah orang Kristen mengingat itu. Bukan hanya pada momentum perjamuan kudusnya. Tetapi dari hari ke hari hidupnya. Karena untuk hidup tubuh Kristus harus terpecah. Untuk hidupnya darah Kristus harus tertumpah. Tetapi gereja secara bersama-sama melakukan itu sebagai momentum penting. Bagaimana kita melakukan? Kalau namanya peringatan ini, bagaimana kita mengerjakan? Lalu kita berpikir dan gereja merumuskan. Ya, minimal 4 kali sampai 5 kali dalam 1 tahun. Ya, maksimal memang tidak diatur, tetapi ada juga yang kebablasan. Tiap kali apa? Tiap kali perjamuan kudus. Sehingga bukan lagi jadi peringatan. Tetapi sudah jadi kebiasaan. Ini juga mengerikan. Ya, kalau peringatan itu ada. Interval, interval, interval, interval, interval. Ya, kalau gereja sebulan sekali, saya masih bisa mengerti. Sementara kita melakukan itu 2 bulan 1 kali. Tiap minggu pertama, bulan genap kita kerjakan. Perjamuan kudus, perjamuan kudus, perjamuan kudus. Lalu pada waktu selang itu kita coba menguji diri kita dan terus berlatih. Itu sebab tidak bisa kita hidup hanya dalam sebuah aktivitas, lalu selesai, pergi, dan terus dan pergi. Hitung hidupmu, hitung hari-harimu, hitung kualitasmu. Berubah tidak? Bertumbuh tidak iman percaya kita? Makin kuat tidak pengabdian kita? Buat apa kamu bangga menjadi orang Kristen? 5, 10, 15 tahun, 50 tahun. Kalau tidak ada perubahan kualitatif dalam hidup kita. Buat apa kamu bangga sebagai pengusaha? Kalau tidak ada perkembangan yang prinsip dalam dirimu, tidak ada pembelajaran yang bisa kamu pahami. Bukankah mengevaluasi diri menjadi bagian penting membuat kita menjadi mawas diri? Begitulah juga kita sebagai orang percaya, saudara. Sehingga tiap kali perjamuan kudus lalu kita ingat. Hidupku, 2 bulan lalu ke sekarang, gak ada yang signifikan yang berubah. Semua sama. Sehingga aku tiba pada perjamuan kudus lagi dengan perjamuan kudus kemarin. Parah, malah aku merosot, menurun. Menangislah kau di situ. Dan katakan, Tuhan ampuni aku. Itulah momentum penting itu. Perjamuan kudus, simbol dari darah yang tertumpah dan tubuh yang terpecah. Dan yang ketiga, saudaraku, perjamuan kudus dikatakan oleh Paulus adalah menjadi peringatan sekaligus pemberitaan akan kematian Kristus. Sehingga perjamuan kudus bersifat aktif, bukan pasif. Pada waktu kita melakukan itu, maka orang tahu apa itu. Itu adalah pemberitaan Yesus Tuhanku yang mati untuk aku. Itu adalah pernyataan kepada orang. Jangan mengambil keuntungan di sana dan untuk dirimu. Karena engkau tidak penting dalam perjamuan kudus. Kristus itu yang penting. Saya kira orang Kristen terlalu egois. Apa semua ada yang paling penting? Mesti tahu. Di perjamuan kudus itu, we are nothing. Kita ini manusia pendosa yang membuat dia harus mati di atas kayu salib. Kita harus menjerit dan mengaku betapa aibnya hidupku. Betapa kacaunya aku. Iya Tuhanku, itu mestinya menjadi semangat kita. Oleh karena itu, saudara, pada waktu perjamuan kudus, itu menjadi peringatan sekaligus pemberitaan sehingga dunia tahu Kristus Tuhanku mati untukku. Tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah. Walaupun ada lanjutan pertanyaannya, apa yang bisa dilihat orang dari tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah dalam hidup kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Di sanalah kita mulai memainkan peran kita. Bisakah orang melihat berita kematian itu di dalam hidup kita? Paulus memakai satu istilah yang saya sangat suka tetapi sekaligus sangat gentar. Kemanapun aku pergi, bau kematian Kristus selalu mengikuti aku. Ia berbicara bagaimana gesit gigi luar biasanya dia memberitakan Injil. Tapi bagaimana berat konsekuensi yang ditanggungnya. Kita seringkali cengeng sebagai orang Kristen. Terlalu merengek. Apa dikit nangis, apa dikit teriak. Kenapa gini Tuhan, kenapa gitu Tuhan. Cengengnya luar biasa. Kenapa kita gak pernah bertanya, Tuhan, kenapa hidupku ini payah? Kau sudah mati untuk aku. Darahmu tertumpah, tubuhmu terpecah. Tapi aku ini payah. Mestinya bertanya dan marahlah kepada dirimu. Mengapa kau mempertanyakan Tuhan, kenapa hidupmu begini dan begitu? Sama saja kita meragukan keselamatan yang dilakukannya, bukan? Kita sama saja merendahkan pengorbanannya yang besar itu. Mana mungkin dia lalai memelihara kita. Tidak usah ributkan urusan itu. Pasti dia pelihara kita. Tidak ada satu rambut kita jatuh yang Tuhan tidak tahu. Kita seringkali gak tahu. Tuhan tahu. Jangan pertanyakan Tuhan. Tapi belajarlah mempertanyakan hidupmu, dirimu, pengabdianmu kepada dia. Disitulah tiap kali perjamuan kudus kita diperhadapkan kepada sebuah diskusi yang tidak sederhana. Semakin saya dalam melayani, semakin panjang pelayanan, saya jujur saja semakin terus bingung dengan diri saya, bingung dengan pergumulan saya dalam pengertian. Banyak yang saya tahu bukan karena saya tidak tahu, tetapi banyak yang saya tahu yang saya mesti kerjakan, kadang-kadang saya gentar karenanya. Ya, lalu saya pikirkan diri saya, maju enggak ya, maju enggak ya, kuat enggak ya, kuat enggak ya. Contoh yang paling sederhana, yang paling sering saya katakan. Saya tahu mesti kerjakan A, B, C, D, E. Tapi badan saya makin parah, makin rontok. Saya tidak pernah minta klep saya bermasalah dari kanak-kanak. Itu di luar mau saya. Tapi saya punya problem klep yang membuat saya tidak boleh capek. Tapi haruskah saya berhenti? Saya juga tidak rela. Haruskah maju kuat? Saya juga berpikir hebat. Bagaimana caranya bijak ya? Akhirnya bijak juga saya gak ngerti. Bagaimana mengurus hidup saya dengan baik dan tetap melayani Tuhan saya dengan baik. Yang saya tahu kalau saya makin luar biasa terus memberi hidup untuk dia, pasti kondisi kesehatan saya drop. Itu pengetahuan saya secara manusia. Bisa gak Tuhan bikin hebat? Pasti bisa. Itu kan urusan dia, bukan bisnisku. Bisnisku cuma mentok di situ. Sehingga saya mulai berpikir, gimana ya? Ingin pun kau, belum tentu Tuhan kabulkan keinginanmu melayani dia. Maka kalau kau boleh melayani dia, ingat itu adalah kasih karunia-Nya. Kalau kau boleh hidup seperti yang dia mau, ingat, itu kehormatan yang diberikan padamu. Karena itu, mengapa kita tidak berusaha hidup memberi hormat kepada dia? Yang kalaupun bisa tetap karunianya. Mengapa kita diam? Jadi jangan dibalik. Karena itu karunianya saya masa bodoh. Salah. Hidup ini absolutely paradoks. Absolutely paradoks. Kita bekerja karya bagian kita. Tapi Tuhan kan yang menentukan hasilnya toh. Kalau gitu buat apa saya usaha? Karena Tuhan menentukan hasilnya saya diam-diam saja. Tuhan tampar kau. Karena Tuhan bilang celakalah yang malas. Celakalah yang tidak bekerja. Ini paradoks. Sehingga kita maksimal lakukan bagian kita. Percaya, urusan Tuhan maksimal Tuhan akan lakukan. Kalau kita bisa, bukan karena kita tapi karena dia. Nah di sini terjadi benturan yang sangat luar biasa. Sehingga perjamuan kudus mengingatkan, menyadarkan kepada kita. Ini bukan tentang kita, tapi tentang Kristus Tuhan kita. Ingat, perjamuan kudus dikatakan, jadikanlah itu peringatan akan aku, bukan kau. Karena itu demi Tuhan yang hidup. Kalau saudara belajar di gereja ini, saudara mau mengerti kebenaran dengan baik, mari kita lakukan. Jangan kau berdoa untuk sakitmu di perjamuan kudus ini. Lupakan dulu itu. Ada waktu banyak berdoa untuk sakit kita. Satu hari 24 jam, mau tiap jam kau berdoa, silakan. Tapi di perjamuan kudus pinggirkan itu. Itu sebab dikatakan persiapkan dirimu baik-baik. Ujilah dirimu. Supaya tidak ada motif lain kecuali memperingati pengorbanan dia. Jangan bicara tentang persoalanmu, kesulitanmu, ekonomimu kau datang perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus bukan mistis. Betapa jahatnya kita. Dia sudah bilang, jadikan peringatan akan aku. Tapi yang kita ingat diri kita, sakit kita, persoalan kita, ekonomi kita. Jahat sekali. Saya kadang-kadang susah menentukan sikap kalau saya sudah diundang di perjamuan kudus. Lalu saya sudah khotbah, selesai semua. Yang pimpin perjamuan kudus balik ke situ lagi, balik ke situ. Lalu saya kan gak bisa balik ke mimbar lagi untuk koreksi. Sampai kadang-kadang saya pikir, udah lama-lama capek juga. Di Surabaya saya gak pernah lagi mau hari Minggu ada. Karena beberapa gereja saya ini hampir seperti itu. Saya bilang sorry. Karena saya jadi kesulitan sendiri. Saya seakan-akan membenarkan semuanya. Tapi mereka saya pusing luar biasa. Luar biasa kok buat pubbing man. Kita belajar banyak. Tapi balik lagi kalimat yang salah. Jadi saya tidak ngerti dia belajar apa. Itu mengerikan bukan? Karena itu saya rindu sebetulnya kita punya jemaat yang militan. Punya pengetahuan yang kuat tentang firman Tuhan. Tetapi eksis dalam pertandingan zaman. Jangan jadi pengecut murahan. Berkelahi dalam hidup kita. Itu perlu sekali. Ya. Jangan jadi pecundang. Karena itu saudara memikirkan pertandingan, pertarungan dalam hidup ini menjadi sebuah hal yang sangat serius yang perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana bersikap dengan sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Jadi saudara gak kasih ingat prinsip perjamuan kudus, perintah Tuhan yang harus diteruskan kepada umat turun-temurun dari gereja sepanjang abad, sepanjang zaman, sampai kapan? Jadikan itu peringatan sampai dia datang kembali. Ya, tetapi peringatan itu adalah peringatan akan dia, bukan diri kita. Dan peringatan itu sekaligus menjadi pemberitaan Kristus yang mati di atas kayu salib itu untuk kita. Biar itu menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita. Bagaimana kita melakoni, menjalani hari-hari kita, pergumulan kehidupan kita. Apa yang kemudian menjadi salah di dalam perjamuan kudus? Paulus mengingatkan, pertama cara yang tidak layak adalah tidak menguji diri kita. Siapkah sebetulnya hati saya? Apakah motivasi saya ini untuk diri atau bukan? Nah caranya menguji gampang setengah mati. Setiap kali kalian perjamuan kudus, udah tahu nih besok mau perjamuan kudus paginya atau kemarin malam berdoa. Cara menguji itu sederhana. Waktu kau baca Alkitab, kau tahu kok sebenarnya Alkitab mau kita apa? Mau tahu dong. Alkitab mau kita gini, Alkitab mau kita gini. Tapi itu Alkitab. Seharusnya saya ABCD. Sebenarnya saya apa? Cocok apa enggak? Menangislah sebelum perjamuan kudus. Tuhan, seharusnya aku melayanimu dengan setia. Tapi jujur, aku sering kali menunda-nunda. Seharusnya engkau nomor satu. Tapi jujur, aku yang nomor satu dalam hidupku. Seharusnya ini kulakukan. Tapi jujur, aku tunda karena ada kepentinganku yang lainnya. Seharusnya. Tapi sebetulnya, faktanya. Maka menangislah kita sebelum menerima tubuh itu. Baru perjamuan kudusmu luar biasa. Baru Tuhan tolong kamu sungguh-sungguh. Itu namanya mempersiapkan diri. Apa yang seharusnya, tapi apa yang terjadi sebenarnya. Hanya kita yang tahu. Maka itu kita perlu mengevaluasi diri kita. Kalau tidak, kita akan selalu berpikir kita layak untuk perjamuan kudus. Kalau tidak, kita berpikir kita selalu siap karena ini bagian dari ritual gereja. Maka kita akan mengalami ritualnya tetapi tidak mengalami perubahan spiritualnya. Itu bahaya lagi. Ritual itu sederhana, beribadah. Saya pun berkhotbah tentang perjamuan kudus. Gampang itu. Tapi apakah saya mengalami itu dalam hidup saya? Itu persoalan penting, saudara yang kekasih. Tujuan hidup ini penting dan kita harus menguji diri betul-betul. Ya. Saya selalu berhitung dengan apa yang saya punya. Saya berhitung dengan apa pergaulan saya, bagaimana lingkup pelayanan saya. Tapi kalau saya lihat hidup saya, mestinya saya tidak terima itu semua. How can? Itu membuat saya menangis dan terus tidak bisa tidak melayani. Dan saya menjadi keras terhadap prinsip pelayanan. Saya tidak suka orang main-main pelayanan. Apalagi kalau itu keluarga saya. Tidak akan ada hidup kalian kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Cuma selalu ya repot sekali orang menemukan perasaan tidak gampang. Dulu mama aku berteriak betapa sulitnya dia mendidik aku. Betapa dia harus berjuang. Saya dengar kalimatnya tapi saya tidak mengerti pergumulannya. Karena pergumulannya bukan pergumulanku. Dan aku bertindak jahat terhadap dia. Karena dia tidak pernah bersyukur untuk perjuangan yang dia kerjakan. Aku hanya merasa dia memaksakan apa yang dia mau terhadap diriku. Lalu aku mulai berpikir, Yesus mati di atas kayu salib. Lalu dia suruh jadi peringatan. Bukankah pikiran yang sama bisa datang? Itu bukan pergumulanku. Itu Yesus yang mati, ya terserah. Kenapa dia mau mati? It's not me. Bukankah sama saudaraku? Kita tidak bisa menangkap perasaan yang dirasakannya. Pergumulan yang digumulinya. Bagaimana dia begitu luar biasa berteriak di atas kayu salib. Masukkah ke dalam batin dan hidup kita? Seringkali tidak, bukan. Itu dia, bukan aku. Jangan sampai kehilangan momentum itu. Jangan sampai kita lengah. Karena itu perlu kita menguji. Yang sebenarnya ini sih. Tapi aku begini. Yang harusnya begini. Aku begini. Tuhan ampuni aku. Maka waktu tubuh yang terpecah itu masuk. Darah yang tertumpah itu masuk. Terpukullah batin kita. Karena memang kita perlu babak belur di hadapan Tuhan kita. Hancurlah kita. Seperti lagu tadi. Di muka Tuhan Yesus. Nyata semua kesalahan kita. Kalau saya bertemu kalian, saya berani bilang, saya bisa jadi lebih baik dari kalian, bahkan jauh lebih baik. Tapi kalau aku bertemu Yesus, bisa aku ngomong itu lagi? Omong kosong. Nothing. Kita hanya merasa hero, karena kita tidak berurusan dengan dia. Tapi kalau kita berurusan dengan dia, kita shock ya. Tuhan, enggak. Apalah hebatnya aku khotbah. Toh kalau aku bisa khotbah, kau juga yang kasih. Kalau aku bisa teriak ngomong, kau juga yang kasih. Lalu apa hebatnya? Tapi herannya, aku harus mengaku. Makin aku terkenal, ku nikmati keterkenalanku. Dan waktu aku menikmati keterkenalanku, aku lupa dan mencurinya daripadamu ya Tuhanku. Ini menjadi kengerian-kengerian yang luar biasa. Menjadi pertarungan sengit yang perlu kita pikirkan dalam hidup kita. Bagaimana kita seharusnya berkelahi. Ini menjadi tidak sederhana, saudara yang kekasih. Bagaimana hidup bertanding. Bagaimana hidup menggumuli apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana orang-orang memperlakukan perjamuan kudus seperti perjamuan makan. Tuhan marah. Bagaimana kalau kita melakukan itu seperti perjamuan makan? Kita melihat itu seperti perjamuan pesta. Itu sebab tiap kali perjamuan kudus Anda masuk ada prosesi. Ini bukan tradisi gereja-gerejaan. Bukan. Bagaimana mempersiapkan diri dan menyelami. Kalian lihat tiap kali kita perjamuan kudus, tidak ada lagu yang tepuk tangan. Bukan kita anti tepuk tangan, besok minggu depan ada itu. Ada waktunya kau tertawa, ada waktunya kau menangis, kan begitu toh. Semua ada waktunya. Bagaimana gereja tidak ada waktunya, semua sama pukul rata. Sampai tidak jelas lagi ini perjamuan kudus apa bukan. Bedanya cuma satu. Kalau kebaktian perjamuan kudus, ada roti sama anggur. Kalau enggak, ya enggak ada. Lagunya semua sama. Hanya malah kita bikin anekdot bisa lucu-lucuan lagi. Padahal sebentar lagi mau perjamuan kudus. Saya pernah marah di satu kebaktian. Saya diundang. Dia bilang maafkan saya. Habis ini saya khotbah lagi nanti. Saya minta lagu diganti. Saya tidak ngerti, saya bilang. Ini kita lagi mau perjamuan kudus atau apa? Ya. Saya memang tidak bisa salahkan pemimpin puji-pujiannya secara langsung. Karena dia tidak pernah dapat pengarahan kan. Karena banyak sekali pendeta dan gembala yang perlu diarahkan. Ini bikin kacau semuanya. Tapi semua orang berani menjadi gembala, berani menjadi pendeta tanpa mau belajar. Bagaimana mau menghayati itu? Saya tidak bisa ngerti. Itu sebab di perjamuan kudus kita selalu doa dan berlutut. Tetapi ingat ya, itu hanya bisa jadi ritual. Tapi kalau ritual itu fasilitas sudah disediakan, menemukan spiritualnya saja gak mampu, bagaimana lagi kalau fasilitas ritualnya gak ada? Ya lebih gawat lagi kan. Wong kita sudah setting sedemikian rupa saja, belum tentu menghayati. Gimana tidak? Tapi kita fasilitasi. Berlututnya, persiapannya, kita fasilitasi, pemahamannya. Nikmati itu, saudara. Demi Tuhan yang hidup. Setiap kali saya ingat dan setiap kali saya perjamuan kudus, selalu yang saya ingat, berapa yang sudah kukerjakan? Kalau darahnya tertumpah untukku, berapa darahku yang tertumpah untuk dia? Kalau dia mau mati untukku, apa yang aku lakukan untuk dia? Dan aku harus jujur, seringkali aku takut mati untuk dia. Tapi aku paling sering memanfaatkan kematiannya untukku. Itu kejahatan bukan? Seharusnya aku siap mati untuk dia. Soal dia, pasti dia tahu apa yang harus dia lakukan untukku. Aku tidak perlu ajari Tuhanku. Tapi aku perlu belajar mengerti kehendak Tuhanku. Ini biar menjadi pergumulan kita dalam kehidupan kita, saudara. Menemukan originalitas pergumulan itu menjadi amat sangat penting. Bagaimana hidup kita berkelahi dan bertanding. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita. Oleh karena itulah dikatakan oleh Paulus bahwa tindakan tidak bertanggung jawab datang mendapat apa? Bisa datang memberikan ganjaran. Ada hukuman fisik dikatakan di sana, bisa sakit bahkan sampai meninggal. Tetapi bukan lagi dibicarakannya hukuman kekal masuk neraka, tidak. Karena dengan segera ayat 32 dia katakan, bukan? Kalau ganjaran dari Tuhan datang, itu adalah untuk mendidik supaya kita jadi miliknya. Tapi kalau kita tidak terdidik, itu pertanda memang kita bukan pilihannya. Maka jangan main-main di gereja. Jangan main-main jadi orang Kristen. Buat apa kita sebut-sebut nama dia pada waktu kita mati ditolak olehnya? Buang-buang waktu. Mendingan kita jadi penjahat sekalian. Tapi kalau mau jadi baik, baiklah yang benar. Supaya kau nikmati kebaikan Tuhan sepanjang hidupmu. Bagaimana engkau bisa bersuka cita dalam duka. Bagaimana engkau bisa bersyukur dalam kesulitan. Bagaimana engkau bisa menikmati kehidupan dalam tekanan. Itulah sukacita yang paling hebat dari Tuhan. Saudara, kalau kita senang karena semua, kita mau makan ada makan, mau tidur ada tempat tidur, itu biasa orang dunia juga. Tapi tidak ada makan, tidak ada tempat tidur, tetap bersuka cita. Ah, itu luar biasa, itu anak Tuhan yang luar biasa. Orang dunia senang untuk apa yang didapatkan. Anak Tuhan beda, dia selalu bahagia untuk apa yang bisa dibagikan. Ada definisi yang begitu kontras, terjadi perbedaan di sana. Oleh karena itu kesukaan ketika melayani Tuhan itu harus kita tumbuh kembangkan. Cobalah pikirkan di perjamuan kudus ini. Kita kadang-kadang pelayanan suka ngambek ya. Ah, saya gak mau lagi, saya gak mau pelayanan, saya gak mau itu, saya gak mau, kenapa saya gak di ini, kenapa saya gak digituin. Please saudara-saudaraku demi Tuhan yang hidup, hari ini momentum paling bagus. Tubuh dia terpecah, darah dia tertumpah, apa yang kau lakukan? Coba pikirkan baik-baik, saya pengkhotbah, saya selalu bergumul dengan perjamuan kudus, makin baikkah khotbahku, makin sungguh-sungguhkah hidupku, saya berkelahi. Saya seringkali kecewa dengan hidup saya, karena belum seperti yang Tuhan mau itu. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi udah mau meledak, mau marah, sama istri saya bilang, lu ngomong gue mau marah nih, misalnya gitu ya. Saya diam deh nih. Apalagi besok mau perjamuan kudus. Aduh, rasanya kok berat amat gitu loh. Mau meleduk. Padahal besok udah mau perjamuan kudus nih. Tuhan, tolong saya. Bagi saya itu jadi pergumulan ekstra, saudara. Gak gampang. Tapi kalau mau cuman khotbah, maaf ya, saya bisa memanipulasi kalian. Ah, itu urusan kecil buat saya. Kalau cuma soal khotbahnya. Tapi saya juga tidak mau ditampar Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh. Pada waktu seperti ini ketika kita merasa lemas, kita rasa kita gak perlu pelayanan. Demi Tuhan yang hidup, coba lihat. Bagaimana kita memperbaiki diri kita. Saya kagum dengan Sakyus. Ketika Sakyus terima Yesus, apa dia katakan? Aku sekarang terima Yesus. Jika ada orang miskin yang kutipu, ku kembalikan sesuai peraturan. Saya pikir-pikir ya, kalau memang Sakyus itu penipu, dia kembalikan, habis semua hartanya. Karena peraturannya bisa 2-4 kali. Itu peraturan Taurat. Tetapi memang rupa-rupanya Sakyus adalah pemungut cukai yang jujur. Sehingga pada waktu saya mendeteksi Alkitab, kita seringkali juga kayak Farisi. Kalau sudah pemungut cukai, semua penjahat. Ada yang jahat? Ada yang baik? Sakyus. Kalau tidak, orang miskin sudah ngantri untuk minta balik. Dan dia harus balikkan. Tapi dia berani. Kalau ada yang kutipu, ku kembalikan. Hebat ya? Itu Sakyus kagum. Saya pikir yang luar biasa. Dia pemungut cukai kaya. Dia rindu kebenaran. Dan dengan jujur dia mau membersihkan dirinya. Kalau ada yang salah, silakan. Hebatnya. Saya kadang-kadang berpikir, saya pelayanan, apakah saya kurang dalam pelayanan? Kira-kira kita berani enggak berdiri di atas mimbar ini? Hei jemaat, saya pengurus, saya pendeta, saya aktivis. Apakah ada yang kurang pada saya? Apakah saya kurang setia? Berani kita berdiri? Mungkin terlalu banyak tangan akan menunding dan berkata, betul. Kamu tidak pernah lakukan tugasmu dengan baik. Betul kamu lari dari tanggung jawab. Betul kamu selalu ini. Betul kamu selalu itu. Hancur kita ya. Nah pada waktu tubuh terpecah, darah yang tertumpah itu. Itulah momentum penting kita merenung. Mengingat. Tidak seharusnya aku begitu. Tapi faktanya aku begitu. Ampuni ya Tuhan. Tidak seharusnya aku begitu. Tapi faktanya aku malas. Ampuni ya Tuhan. Tidak seharusnya aku tidak rajin. Faktanya aku seperti itu. Itulah menguji diri. Sampainya kita temukan betapa kacaunya kita. Betapa mengerikannya kita. Saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita berlaku seperti yang Tuhan mau. Supaya kita bebas dari ganjaran itu. Betul Tuhan mengganjar untuk mendidik kita. Tetapi haruskah seperti itu? Haruskah patah dulu kaki kita? Haruskah hancur dulu hidup kita baru kita bilang, Tuhan ampuni aku salah. Saya pikirkan kita tidak perlu sampai seperti itu, bukan. Cukuplah Tuhan menyentil telinga kita. Cukuplah Tuhan mencubit kita. Kita sudah mengerti, ya aku salah. Lalu kemudian memperbaiki hidup kita. Itulah perjamuan kudus. Momentum di mana perenungan itu ada. Karena ukuran hidup kita. Kalian tidak usah bercita-cita bagaimana menjadi pendeta Big Man Sirait. Bodoh sekali. Saya tidak pengen anak saya seperti saya. Saya hanya mau mereka jadi pelayan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang benar. Menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Itu perkelahian kita. Hidup gak mudah ya. Tapi semua kita harus jadi petarung. Kita harus jadi luar-luar yang luar biasa. Itu sebab saudara kasih, kadang-kadang saya kalau melihat orang dunia, saya suka terpukul. Banyak sekali organisasi-organisasi dunia dengan disiplin yang tinggi. Sekte-sekte yang sampai mati pun siap. Itu luar biasa. Mereka berjuang begitu gilanya. Mereka mendapatkan, berikan kepada sektenya. Mati pun mereka siap. Sometimes saya pikir gila ya. Sebuah pemahaman bisa membuat orang seperti begitu. Saya kemarin ngikutin penggalan potongan setelah sebelumnya ternyata ini ada dua seri kali begitu ya. Ada seorang senator di Amerika yang datang dari Mormon. Keluarga Mormon itu kan poligami oke, jadi istrinya ada banyak. Nah salah satu istrinya dinikahinya di bawah usia 16. Di Amerika itu sebuah kejahatan. Jadi ada orang tidak suka dengan senator ini mulai utak-atik dibongkar lah kira-kira begitu ya. Sampai mereka geger. Tadinya ini beberapa istri ini bisa ketemu ngobrol satu meja begitu ya. Kadang-kadang saya pikir gila juga ya. Jadi ini tiga istri, empat istri ini ngobrol satu meja dengan suaminya. Anak-anak juga kumpul. Dan bisa mereka menghormati si suami itu. Lalu mereka rapat soal urusan ini bagaimana. Rupanya yang satu kelepasan omong jadi masalah. Yang lain tegur, makanya kamu kalau ngomong hati-hati. Lalu mereka sempat berdebat, tapi aku bilang, please, kita lagi mau menyelesaikan masalah, bukan tambah masalah. Lalu mereka duduk. Tetapi yang terakhir adalah ketika semua kompak membela suaminya. Ya. Sehingga waktu saya pikir-pikir ya, ini kan kalau secara iman Kristen kita kan kacau ya. Tapi saya kagum loh dengan Mormonnya. Artinya, mereka betul-betul memahami dan menerima poligami dan melakoninya dengan baik. Itu yang saya mau katakan. Gila ya. Itu ajaran mereka. Sekarang kita punya ajaran kan? Kristus ajar kita bagaimana hidup saling mengasihi, bersatu padu kan? Tapi kenapa kita gak bisa ya? Kenapa orang itu bisa ya? Kita bilang Mormon itu sesat kan begitu toh? Tapi dengan ajarannya mereka jalankan teguh. Istri yang empat itu bisa damai, saya gak ngerti itu. Mestinya kompetisinya kan lebih gila. Kita jemaat yang segini yang bukan istrinya satu orang ribut melulu. Coba pikir baik-baik. Why? Mereka potensinya lebih hebat. Tapi keyakinan keagamaannya bahwa si suaminya adalah imam, itu gendeng menurut saya. Tetapi saya pikir-pikir lagi, ya Tuhan, ini apa enggak kacau? Dia enggak kenal kau secara utuh. Tapi hidupnya kok jadi lebih tertib secara etika sosialnya. Kenapa kami ini mengerti kebenaran itu penuh? Tapi seringkali kami tidak hidup seperti apa yang seperti kau mau. Karena kita terlalu menggampangkan darah Kristus. Kita menggampangkan pengorbanan Kristus. Itu mengakibatkan kekacauan. Sehingga kita sulit untuk kemudian mengerti yang lain, memaafkan yang lain dalam hidup kita. Itu sebab tubuh Kristus itu diuji dan digocrok dalam perjamuan kudus. Terujikah kita? Karena itu berlatihlah. Biarlah perjamuan kudus membuat kita menjadi berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Belajar untuk mengerti kelemahan, kekurangan kawan kita. Tidak pernah berniat menjadi hakim atasnya. Tetapi bagaimana menjadi model? Nah, itu semangat kita. Be a model. Mari kita bertanding dan berkelahi menjadi orang yang bisa dipercaya. Itu mimpiku seumur hidupku. Kebanggaan saya sebagai pendeta cuma satu. Menjadi pendeta yang bisa dipercaya dan dihargai orang. Tidak lebih, tidak kurang. Itu sebab saya selalu sering kali mengatakan, saya boleh miskin, sombong harus. Saya tidak akan membebani orang lain. Tapi kalau Tuhan gerakkan orang lain, itu urusan Tuhan dengan orang itu. Saya akan menikmati apa yang hak saya Tuhan berikan. Dan Tuhan bisa beri lewat banyak orang. Tetapi saya belajar untuk menunggu bila kah Tuhan. Di semangat, di keinginan belajar itu saja pun, saya sering tersandung. Betapa tidak mudahnya ya. Sudah punya keinginan, tapi dunia ini terlalu kuat godaannya. Bos, sebetulnya dunianya yang kuat atau saya yang lemah? Baru saya sadar lagi. Dunia tidak pernah kuat mengganggu saya. Saya yang lemah berpegang pada Tuhan saya. Tuhan cukup kuat memegang saya, tapi saya lebih suka lepas dari dia. Maka rusaklah saya. Bukan setan terlalu kuat untuk menjatuhkan kita. Kita yang seringkali jahat dan meninggalkan Tuhan kita. Karena Tuhan terlalu hebat memelihara kita. Karena itu, ketika kita jatuh, mari kita salahkan diri kita. Mari kita belajar menghukum diri kita sendiri. Keras terhadap diri kita. Lalu kembali dan berkata, Tuhan, ini aku. Bukan menghukum diri lalu petantang-petantang. Udahlah, aku memang najis dosa. Sudah aku enggak layak di hadapan Tuhan. Lalu pergi meninggalkan Tuhan. Itu lebih gila lagi. Justru kalau kamu tidak layak, perbaiki hidupmu. Kembali pada Tuhan. Lakukan yang Tuhan mau. Baru engkau bisa beres. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, menjadi bernilai dalam hidupmu. Dan yang kau akan tahu, inilah hidup yang sesungguh-sungguhnya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, tiap kali perjamuan kudus, jangan salah mengerti. Ya, ingat, jangan kita ternoda dengan sikap yang tidak beres pada diri kita sendiri. Karena itu mari kita uji, berpusat kepada Kristus, bukan diri. Jangan menjadikan perjamuan kudus ini sebagai sebuah tindakan mistis. Makan roti perjamuan, minum roti perjamuan, penyakit sembuh. Demi Tuhan yang hidup, celakalah engkau. Tidak layak. Tapi teman saya begitu, Pak, beritahu dia. Supaya dia kembali ke jalan yang benar. Baca Alkitab. Tidak penting apa kata pendeta, termasuk pendeta Bikman Sirait. Tapi penting apa kata Alkitab. Periksa baik-baik. Baca baik-baik. Dan akhirnya susah, biarlah kita terus-menerus menguji diri kita. Bahkan ketika kita akan mengambil perjamuan kudus ini dan menerimanya. Di tempat saudara, saudara masih ada waktu untuk menguji diri. Lalu mulai lihat, seharusnya aku begini yang Tuhan bilang. Tapi faktanya aku begini. Lalu berdoa dan katakan, Tuhan ampuni aku. Seharusnya begini, tapi faktanya begini. Ampuni aku. Supaya tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, betul meneguhkanmu, menguatkanmu, sampai engkau sadar, inilah hidup yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan bermurah hati untuk memberikan engkau kesadaran paling tinggi, bersekutu dan bersatu dalam kematiannya itu. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh tangguh di tengah zaman yang bengkok ini. Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Kita tunduk kepala.